إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Sekali lagi kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita sekian macam ragam nikmat dan keutamaannya kepada kita semuanya, yang semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya agar kita selalu mengingat Allah, agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk mengisi kesempatan kita pada malam hari ini, kita akan sedikit membahas atau lebih tepatnya memurojaah kembali apa yang menjadi catatan saya di dalam majelis-majelis taklim dan di sini tertulis adalah kajian atau taklim yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizahullah Ta'ala, yaitu terkait dengan permasalahan at-ta'awun fil ibadati wal amal. At-ta'awun fil ibadati wal amal, saling tolong-menolong atau bantu-membantu di dalam beribadah dan beramal. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum, ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam berbagai macam ragamnya. Di antara jenis-jenis ibadah ada yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada ibadah tersebut untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, atau yang disebut dengan al-ibadatul fardiyah. Al-ibadatul fardiyah yaitu ibadah yang dilakukan secara individu-individu. Maka apabila ibadah solat, ibadah yakni yang fardiyah, ibadah yang dikerjakan secara individu-individu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah untuk dilakukan dan untuk diamalkan secara sendiri-sendiri. Dan tidak boleh menjadikan ibadah yang disyariatkan oleh Allah yang harus dilakukan secara sendiri-sendiri lalu kemudian dilakukan secara bersama-sama atau berjamaah. Seperti contoh zakat, lakukan sendiri-sendiri, tidak kemudian melakukannya itu yakni satu jiwa mewakili 10 jiwa seandainya zakatnya. Kalau beras 3 kilo ini untuk 5 orang, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan memerintahkan untuk membayar zakat itu masing-masing jiwa. Nah. Sedekah juga demikian. Dalam artian sendiri-sendiri. Meskipun dalam hal pahala seseorang bisa untuk memberikan pahala dari sedekah yang dia kerjakan untuk orang lain. Yang jelas, apabila ibadah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan sendiri oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dipraktikkan secara individu-individu sendiri-sendiri, maka harus dilakukan secara sendiri-sendiri. Contoh lain juga adalah berzikir. Aqibat salat, berzikir setelah salat. Berdasarkan praktek yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang kemudian dipraktekkan oleh juga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mengerjakan zikir setelah salat yakni secara sendiri-sendiri. Tidak kemudian berjamaah yang di antara mereka ada yang mengumandu jadi zikir tersebut. Mereka berzikir sendiri-sendiri. Walaupun dari sisi prakteknya ada perselisihan di antara para ulama, apakah berzikir tersebut dengan jahriyah dengan mengeraskan suaranya atau zikir tersebut dengan melirihkan suara zikir tersebut. Ini terjadi khilaf di antara para ulama, namun mereka sepakat bahwasanya zikir setelah sholat dilakukan secara sendiri-sendiri. Kenapa? Karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga apabila ibadah itu dicontohkan di dalam syariat, dilakukan, diamalkan secara individu-individu, maka kita tidak boleh kemudian mengerjakan ibadah tersebut secara berjamaah. Oleh sebab itu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika melihat pada zaman mereka sekelompok manusia yang kemudian mereka berkumpul berzikir secara berjamaah, yang salah seorang dari mereka mengomandoi, memimpin zikir yang mereka lakukan tersebut. Mereka menggunakan dengan biji-bijian kerikil, dengan kerikil. Mereka letakkan di masing-masing mereka mengumpulkan kerikil sebanyak 100. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian sebanyak 100 kali. Akhirnya mereka bersama-sama, subhanallah, dengan menghitung kerikil, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sampai selesai. Kemudian imam ini, pemimpin ini mengatakan hamidu mi'ah, bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah secara sebanyak 100 kali. Alhamdulillah, kita bersama-sama. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah sebanyak 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mereka melakukan secara berjamaah dengan satu pemandu, satu yang memimpin. Ketika sahabat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melihat apa yang dipraktikkan oleh sekelompok kaum muslimin ketika mereka mengerjakan zikir secara berjamaah, mereka mengingkarinya. Baju-baju para sahabat belum lusuh. Periuk-periuk mereka belum pecah. Ma asra'a hayakatakum, betapa cepatnya kehancuran kalian wahai umat Muhammad. Para sahabat masih banyak di sekitar mereka, namun kemungkaran sudah mulai muncul, kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga diingkari oleh para sahabat. Kenapa? Karena zikir disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara individu-individu. Sehingga tidak boleh kemudian kita mengerjakannya secara berjamaah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian pula sebaliknya di antara ibadah, ada yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya secara berjamaah. Secara berjamaah maka kewajiban hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin adalah mempraktikkan dan mengamalkan ibadah tersebut secara berjamaah sesuai yang diperintahkan oleh Allah secara berjamaah. Al-ibadatul jama'iyah, ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Apabila memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mencontohkan mempraktekkan ibadah tersebut dilakukan secara berjamaah, maka kita harus mendatangkan ibadah tersebut secara berjamaah. Seperti contoh sholat jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan kepada kita salat 5 waktu untuk dilakukan secara berjamaah di masjid. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam sangat berkeinginan untuk membakar rumah-rumah kaum muslimin yang mereka tidak datang ke masjid mengerjakan salat berjamaah. Walaqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin-nas thumma ataitu al-buyutallati. Aku sangat berkeinginan untuk memerintahkan seseorang yang bisa mengganti saya menjadi imam salat berjamaah, kemudian aku mendatangi rumah-rumah yang mereka tidak menghadiri sholat jamaah dengan membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka dengan api. Sehingga harus dipraktekkan secara berjamaah. Nah, jangan kemudian dilakukan sendiri-sendiri. Apabila memang mendapati ibadah tersebut secara yakni memungkinkan untuk mengerjakan secara berjamaah. Dan itulah yang dituntut. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat melihat seseorang yang terlambat. Sudah selesai sholat dia datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah di antara kalian yang hendak bersedekah? Kemudian ada salah seorang yang kemudian berkeinginan untuk bersedekah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menemani si fulan tadi yang terlambat agar dia mengerjakan sholat secara berjamaah meskipun hanya 2 orang. Sehingga secara asal sholat jamaah dilakukan secara berjamaah, terkecuali kalau memang keadaannya tidak memungkinkan. Nah, demikian pula di antara contoh yang harus dilakukan dari ibadah yang dilakukan secara berjamaah adalah al-jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melawan musuh-musuh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki semangat di dalam berjihad, yang jiwanya sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam adalah asy-syuja', pemberani. Namun tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sendiri datang memerangi orang-orang musyrikin. Namun Rasulullah mengajak para sahabat untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam kutip perang yang syar'i, jihad yang syar'i. Nah, termasuk pula ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang harus dilakukan, yang harus dipraktekkan secara bersama-sama, secara berjamaah, adalah ad-da'watu ilallah. Ad-da'watu ilallah, berdakwah, mengajak kaum muslimin, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang sifatnya jama'i, harus bersama-sama. Disebabkan karena dakwah ini merupakan perkara yang sangat besar. Dakwah ini adalah istilahnya kalau seandainya diibaratkan seperti benda, yakni sesuatu benda yang bobotnya itu berat. Amanah yang dipikulkan kepada para nabi dan para rasul bukan sembarang ibadah. Tanggung jawabnya besar, resikonya besar, konsekuensinya besar, sehingga amal ini sangat berat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, rasulnya alaihi salatu wassalam, menjadikan ibadah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara ibadah-ibadah yang sifatnya jama'i, bersama-sama. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita memahami dengan pemahaman yang sempit. Dalam artian, jangan kita memahami bahwasanya dakwah itu hanya sekedar khutbah-khutbah di atas mimbar, di podium, atau ceramah-ceramah di depan. Lah, ini sering kita sampaikan dan sering saya sampaikan bahwasanya dakwah itu sifatnya, caranya banyak. Masing-masing memiliki tanggung jawab untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya yang dia miliki masing-masing. Yang memiliki kemampuan untuk bermuhadharah, berceramah, berkhutbah di atas mimbar-mimbar, di atas podium, yakni di podium, di meja, di depan, maka dia lakukan dengan semampu dia, sesuai dengan kemampuan dan keahlian dia. Nah, sesuai dengan kemampuan dia, jangan kemudian dipaksakan. Nah, semangat berdakwah, semangat dalam menasihati manusia, namun belum sampai pada tingkatan dia harus berceramah, berkhutbah, kemudian dia memberanikan diri, baru tobat satu minggu, baru tobat sehari dua hari, kemudian berdakwah, berkhutbah di mimbar-mimbar. Ini berbahaya, sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Nah, sehingga dakwah ini adalah amalan jama'i. Terserah apa yang bisa kita mampu berikan untuk dakwah. Kalau seandainya kita mampu memberikan di dalam dakwah ini berupa materi, harta, uang atau yang semisalnya, maka silakan Anda sampingkan, Anda berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan infakkan, Anda sedekahkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niat sebagai dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan dakwah. Nah, karena tidak bisa diingkari bahwasanya dakwah ini juga membutuhkan biaya. Nah, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan membutuhkan biaya, sarana prasarana yang membutuhkan biaya, sehingga kalau seandainya hanya diberikan kepada sebelah pihak, mengandalkan pihak tertentu untuk mengurusi semuanya, termasuk adalah pembangunan sarana dan prasarananya hanya diberikan kepada sebelah pihak, maka dakwah yang akan dibangun tersebut akan pincang, tidak akan berjalan, berat. Sehingga apa yang bisa kita berikan, berikan. apabila mungkin yang dia miliki adalah tenaga, dia mau berinfak, bersedekah untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu, tidak memiliki apa yang harus dia infakkan untuk keluarganya, untuk keluarganya saja masih kadang-kadang kurang. Nah, apa yang dia miliki? Oh, saya bisa menginfakkan tenaga saya. Berikan tenaga tersebut untuk dakwah. Ketika ada pembangunan, dia memiliki kemampuan untuk membangun ini, berikan tenaganya. Tanpa diimbau, tanpa ditunjuk, tanpa kemudian diperintahkan, disuruh. Ketika dia mampu untuk memberikan tenaganya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berikan. Itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dakwah kita, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai shadaqatul amal jariyah yang terus akan mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Apa yang kita mampu, berikan. Kalau seandainya yang kita mampu dari sisi materi kita tidak mampu memberikan, tenaga juga kita tidak mampu, namun kita memiliki ide-ide yang baik, berikan. Saran-saran yang positif, berikan. Semua itu niatkan untuk dakwah dan membangun dan memperbaiki dakwah, dan itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan dakwah. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah, tapi juga perlu ada yakni manajemen yang sesuai syar'i agar dakwah ini baik. Adanya masukan-masukan, adanya saran-saran yang baik, itu akan memperbaiki apa yang mungkin masih kurang dalam dakwah yang didirikan di suatu wilayah tersebut. Nah, berikan semuanya. Tapi jangan kemudian menjadi golongan yang jelek dalam hal ini. Yaitu dia tidak mampu memberikan harta, dia tidak mampu memberikan tenaga, dia tidak mampu memberikan saran-saran yang baik, namun dia justru menggembosi, memberikan semangat, yakni orang-orang yang sebelumnya semangat di dalam mengorbankan, memberikan apa yang dia miliki untuk dakwah, kemudian digembosi dengan omongan-omongannya atau dengan perilaku-perilaku, amalan perbuatan-perbuatannya. Jangan seperti itu. Berikan dukungan. Kalau kita yang mampu hanya memberikan dukungan kepada kaum muslimin untuk semangat di dalam berdakwah, sampaikan apa yang kita bisa berikan, sampaikan meskipun itu hanya sekedar dukungan-dukungan ataupun hanya sekedar doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan agar kaum muslimin yang mereka ikut serta andil di dalam berdakwah untuk diberikan kebaikan, diberikan istiqamah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang melimpah, berikan. Kalau seandainya kita hanya bisa mampu mendoakan kepada mereka, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang lelah, letih, mengorbankan jerih payahnya untuk dakwah ini, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dan membalas dengan yang lebih baik, dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kemudian kita mengambil yang mudahnya saja ya. Nah, kita bisa tenaga, bisa kerja, ya sudah saya doakan sajalah. Jangan. Kalau kita mampu tenaga, berikan. Mana yang paling bermanfaat yang bisa kita berikan untuk dakwah, berikan. Nah. Mengingat bahwasanya dakwah adalah amalan jama'i, sehingga jangan kita kemudian menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu, semuanya diurus oleh dia saja. Nah, dibantu. Ibaratnya itu mungkin 1 ton seandainya, tidak mungkin bisa diangkat hanya 2, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang. Butuh untuk seluruhnya memikul agar beban 1 ton ini terangkat dan kemudian berjalan menuju tujuan yang diinginkan. Namun kalau kita hanya menyerahkan kepada sebagian pihak, maka khawatir dakwah yang didirikan dalam wilayah tertentu ini bukannya berkembang, akan justru surut, bahkan khawatir akan menjadi padam dakwah tersebut, disebabkan karena diantaranya adalah ketidakseriusan dan kita ketidakpedulian kaum muslimin terkait dengan dakwah tersebut. Kaum muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kalian dan bantu membantulah kalian, alal birri wat taqwa, di atas al bir, bukan bir ya, al bir ini artinya bahasa Arab, artinya kebaikan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Dalam suatu ibadah ada yang dikatakan sebagai al-fa'il al-mubashir. Al-fa'il mubashir yaitu orang yang langsung terjun mempraktekkan ibadah tersebut. Seperti kalau seandainya ibadah sholat, yang sholat tersebut itu dinamakan al-fa'il mubashir. Dia yang secara langsung mengerjakan ibadah tersebut. Di antaranya ada yang disebut dengan al-muta'awin, orang yang membantu untuk mengerjakan ibadah tersebut, yang langsung terjun praktek adalah al-fa'il mubashir. Dan ada yang membantu menasihatinya, yakni mengajarkan tata cara sholatnya, mendorong dia, menasihati dia, mengarahkan kepada ibadah sholat tersebut. Ini namanya al-muta'awin, dia membantu agar ibadah tersebut terlaksana. Nah, di dalam amalan yang sifatnya jama'i, di dalam amalan yang harus dikerjakan secara berjamaah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah memiliki peluang bagi kaum muslimin yang tidak terbatas agar mereka menjadi al-muta'awin, yaitu orang yang memberikan sumbangsihnya untuk dakwah tersebut sehingga dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Kalau orang yang melakukan langsung, dia mendapatkan pahala. Orang yang mengajarkan kepada kebaikan, dia juga akan mendapatkan pahala. Ketika dia melakukan kebaikan tersebut, juga mendapatkan pahala. Demikian pula dalam urusan dakwah. Sehingga kalau biasanya difahami orang itu dai, penyeru, tukang dakwah, itu hanya yang berkhutbah-khutbah, ceramah-ceramah, muhadharah, tidak. Namun seluruhnya. Meskipun manusia menganggap dakwah itu yang ceramah-ceramah, kalau memang mau dikatakan demikian, bukan berarti kemudian tidak ada celah bagi kita untuk terjun dan memberikan sumbangsih kita dalam urusan dakwah. Meskipun kalau kita tidak al-fa'il mubashir yang melakukan secara langsung, paling tidaknya kita adalah al-muta'awin yang memberikan sumbangsih, membantu dalam ibadah tersebut. Nah, dan dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan seberapa besar pengorbanan dan bantuan yang dia berikan dengan didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak peluang, masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga telah mencontohkan hal yang demikian di dalam dakwah. Semangatnya mereka, apa yang mereka bisa berikan untuk dakwah, mereka berikan. Yang memiliki kedudukan, jabatan, mereka gunakan itu sebagai dakwah. Yang memiliki kemampuan untuk yakni menyampaikan hadis, membuat majelis-majelis ilmu, mereka lakukan untuk berdakwah. Yang mereka mampu memberikan yakni dari sisi bantuan harta mereka berikan. Nah, itu dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dengan keikhlasan dan kegigihan mereka dengan alat yang mungkin mau dikata alat teknologi tidak ada, namun Islam menyebar dari Jazirah Arab sampai ke negeri kita. Tidak ada WA, tidak ada Telegram, tidak ada Twitter. Semua itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegigihan kaum muslimin di dalam membangun dakwah tersebut. Baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Menunjukkan ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, at-ta'awun, saling tolong menolong, ini memiliki hukum di atas apa yang dia berada di atasnya dari tolong menolong tersebut. Apabila tolong menolong, bantu membantu tersebut dia lakukan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu amalan yang makmur, amalan yang diperintahkan, amalan yang terpuji, dicintai oleh Allah. Namun apabila tolong menolong tersebut di atas perbuatan dosa, maka itu merupakan perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Meskipun dia mengatakan saya membantu. Sehingga tolong menolong atau bantu membantu tidak bisa dikatakan secara mutlak bahwasanya tolong menolong, bantu membantu adalah amalan terpuji. Tidak bisa. Tergantung dalam perkara apa dia saling tolong menolong. Kalau dia tolong menolongnya dalam permasalahan perbuatan dosa, maka tidak diperbolehkan segala sesuatu yang bisa masuk dalam membantu, menolong, mempermudah, memfasilitasi dalam perbuatan dosa, maka dicatat sebagai perkara-perkara yang dosa. Meskipun secara asal itu adalah halal, mubah, diperbolehkan di dalam syariat Islam. Seperti contoh orang yang menjual senjata tajam, menjual parang arit, ya kan, pisau seandainya. Secara asal silahkan, boleh, diperbolehkan di dalam syariat Islam. Namun apabila di sana ada dua kelompok dari umat Islam yang saling menyerang, berperang, ricuh, rusuh, saling membunuh, maka tidak diperbolehkan kemudian menjual senjata tajam tersebut untuk mereka yang kita tahu digunakan untuk membunuh saudaranya sesama muslim. Tidak diperbolehkan. Karena itu masuk di antara tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Meskipun secara asal boleh. Meskipun secara asal boleh. Demikian pula adalah minuman tadi. Atau makanan. Kalau yang dicontohkan pernah, mungkin pernah kita dengar. Atau contoh lain adalah korek api tadinya. Korek api, ya secara asal boleh, silahkan jual korek api untuk menyalakan kompor, ya kan, untuk membakar sampah. Namun kalau kita tahu bahwasannya orang yang beli ini beli korek yang digunakan untuk merokok, maka tidak diperbolehkan untuk menjual kepada orang tersebut yang kita tahu bahwasannya dia beli korek api ini untuk merokok dalam keadaan sudah rokoknya di mulut. Beli korek tidak boleh. Karena masuk dalam tolong menolong atau membantu dalam perbuatan dosa. Namun apabila tolong menolong, bantu membantu tersebut dibangun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah amalan yang terpuji. Apalagi pada ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang memang dibutuhkan untuk yakni bersama-sama atau secara berjamaah ketika mengerjakan dan mendirikan, mengamalkan ibadah tersebut. Dalam hal ini adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan ayat yang kita baca tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. saling tolong menolonglah kalian di atas albir. Makna albir sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ismun jami'an li kulli ma yuhibbullah wa yirdah minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah al muta'alliqu bi huquqillah ta'ala aw bi huquqil adami. Albir di sini adalah yakni nama yang mencakup seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari ucapan, perbuatan yang nampak ataupun tidak nampak, yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak manusia. Ini seluruh perkara yang dicintai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ibadah tersebut atau amalan tersebut adalah amalan yang dicintai oleh Allah, baik itu kaitannya dengan hak Allah atau kaitannya dengan hak sesama manusia, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita saling tolong-menolong. Seperti contoh, apabila mungkin di situ ada himbauan untuk gotong royong pembersihan selokan parit yang kaitannya dengan hak manusia agar menjaga kebersihan, meminimalisir penyakit, ya kan, kuman, dan lebih baik dilihat pemandangannya, haknya manusia. Termasuk dari kebersihan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu adalah separuh dari iman, bahagian dari iman. Maka Islam menganjurkan untuk ikut dan saling tolong menolong, gotong royong dalam perkara tersebut. Atau mungkin di situ ada sebagian, yakni kaum muslimin, seseorang yang hendak mendirikan rumah lalu kemudian meminta pertolongan bantuan, tidak mengapa. Atau mungkin tanpa meminta kita langsung membantu dia, tidak mengapa. Berkaitan dengan haknya manusia, perkara yang dituntut, diperintahkan, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau dalam urusan dakwah yang amalannya besar, termasuk di antara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah berdakwah. Mengajarkan manusia kebenaran, mengajak mereka kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, bahkan ini merupakan jihad yang paling besar. Apabila di situ ada peluang bagi kita untuk bisa memberikan apa yang kita korbankan untuk dakwah, lakukan. Tanpa kita diperintah, tanpa kita disuruh, tanpa kita diminta, tanpa ada himbauan, kalau memang kita bisa untuk memberikan, berikan. Bukan kaitannya dengan waktu kita, bukan kaitannya dengan apa, kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita letih, meskipun kita capek, meskipun punggung kita sakit, semua itu kita sabar demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya terkadang itu kita merasa iri adanya sebagian pihak saudara kita yang subhanallah dilihat begitu gigih semangatnya di dalam membantu di dalam dakwah ini, bekerja gotong royong. Padahal kalau kita lihat keseharian, masya Allah, sibuk di sawah kebunnya, tapi ketika ada waktunya gotong royong, dia hadir tanpa pernah absen. Terkadang kita iri, padahal dia mungkin sakit, namun dia semangat. Seperti inilah yang harus kita iri, yang kita harus, yakni memiliki rasa ghibah, keinginan untuk seperti dia, atau bahkan mungkin kita bisa menyaingi dia. Jangan kemudian yang dilihat adalah orang-orang yang kurang serius di dalam berdakwah, orang-orang yang yakni tidak pernah terlihat apa yang dia bisa berikan secara zahir untuk dakwah, secara himbauan untuk adanya gotong royong, tidak pernah hadir. Kemudian yang ditiru yang seperti ini menunjukkan lemahnya iman orang tersebut. Seharusnya dia melihat mana yang terbaik dan mencontoh atau mungkin bahkan menyaingi dia. Justru yang dilihat adalah orang-orang yang keimanannya itu lemah, yang kurang, sedikit atau mungkin tidak ada peranan dia, peranan yang dia korbankan untuk dakwahnya justru yang ditiru. Kalau ini sudah menyakit, yakni tumbuh di dalam kalbu dan kemudian menjalar ke yang lainnya, semuanya berpikir demikian, siapa yang kemudian memikul dakwah? Yang dilihat adalah orang-orang yang kurang semangat di dalam pengorbanannya untuk dakwah, namun orang-orang yang serius, semangat, keringatnya bercucuran untuk dakwah ini tidak dilihat dan tidak ditiru. Kalau urusan duniawi, silakan Anda melihat orang yang di bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kalian kepada orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian. Itu lebih baik, lebih pantas agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian. Urusan duniawi, kita seandainya memiliki sepeda motor odong-odong, alhamdulillah. Sebelah kita hanya memiliki sepeda, enggak punya motor. Yang punya sepeda, alhamdulillah, saya punya sepeda. Tetangga saya enggak punya sepeda, mau ke kebun jalan kaki. Sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan duniawi, silakan. Dan itulah yang dituntut di dalam Islam. Namun dalam urusan kebaikan, jangan dipraktikkan hadis ini. Salah. Dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam beramal, lihatlah orang yang terbaik. Ketika melihat adanya pihak yang semangat serius di dalam sumbangsihnya di dalam dakwah, tiru dia, ikuti dia, bahkan saingi dia. Semangat di dalam melakukan kebaikan. Bukan kemudian kita mengharap dipuji manusia, bukan harapan kita dilihat oleh manusia orang yang rajin. Lah, masa bodoh dengan pujian manusia? Yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa letih, rasa capek kita yang kita berikan untuk dakwah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, baru kita akan sadar merasakan inilah jerih payah kita dulu di dalam membangun dakwah. Muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Namun satu yang ingin saya peringatkan untuk kita semuanya, dakwah amalan insan, ikut serta, turut andil, sumbangsih kita yang kita berikan di dalam dakwah adalah perkara yang besar, mulia. Yang saya ingin ingatkan adalah jangan kemudian sekali-kali kita menghancurkan, menghanguskan seluruh apa yang kita korbankan, baik itu materi, baik itu tenaga, baik itu ide, saran-saran yang baik atau doa kita, ikut serta kita, sumbangsi kita yang kita berikan di dalam dakwah, sekali-kali jangan sampai kemudian kita melakukan dengan sekali perbuatan yang bisa menghancurkan seluruh dari kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum." Atau kama qala ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan janganlah kalian menghanguskan amalan-amalan kalian. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Janganlah kalian menghanguskan pahala sedekah-sedekah kalian dengan al-man, dengan mengungkit-ungkit sedekah yang Anda berikan, wal adza, dan jangan pula kalian menghanguskan pahala sedekah kalian dengan gangguan yang Anda berikan kepada orang yang Anda sedekahkan. Jangan. Terkadang kita tidak menyadari namanya urusan dakwah, kadang ide-ide ya, saran-saran itu kadang ada yang saran A, saran B, saran C, saran D, dan berbagai macam jenisnya. Terkadang saran kita tidak diterima. Dan selaku seorang yang muslim memiliki hati yang lapang, ketika saran kita tidak terima, sabar. Sabar. Seperti itu. Namun terkadang syaitan, wa'iyadzubillah, menjadikan ini kesempatan untuk menghanguskan ibadah yang dia sudah tumpuk-tumpuk besar yang dia korbankan. Dengan momen suasana seperti ini dimanfaatkan oleh syaitan yang kemudian menghanguskan ibadah yang dia sudah tumpuk-tumpuk dalam urusan dakwah tersebut. Terkadang seseorang itu ketika, dan ini seringnya ya, seringnya seperti ini, ketika adanya usulan-usulan yang dia berikan kemudian tidak dihiraukan, yang dalam artian belum diterima dan tidak diambil, terkadang itu muncul sifat kurang baik. Akhirnya keluar omongan, padahal saya sudah memberikan ini, saya sumbangkan ini, saya bangun ini, saya bangun ini, usul seperti ini saja tidak diterima. Ini kan terkadang, bukan terkadang, sering dalam berdakwah, dalam mengajar juga demikian. Mulai perintisan seandainya, merintis lembaga pendidikan, sekolah, ma'had, pondok pesantren, sering dia bangun dan dia lama di dalam, yakni belajar, dalam belajar mengajar di sekolah tersebut. Ya karena mungkin ada suatu hal, mungkin dia usul atau seperti apa, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian mengusik dia. Padahal kebijakan ini mungkin adalah kebijakan yang demi kebaikan untuk dakwah, namun karena tidak sesuai dengan keinginan dia, marah. Saya yang sudah merintis dari awal dakwah di sini, seperti ini, seperti ini. Ini sering muncul dari lisan orang-orang yang terkadang tidak sadar, tidak mengontrol jiwanya. Bahaya. Bahaya. Bisa menghanguskan amalan dakwah yang mungkin Anda lakukan mulai dari merintis sampai bertahun-tahun. Dengan ucapan Anda yang seperti ini bisa hancur, bisa hangus. Ibarat debu yang berterbangan. Sehingga perlu untuk kita hati-hati. Apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita berikan, kita jaga. Kita jaga sebaik-baik mungkin agar kemudian kita memanennya dan merasakan kebaikan tersebut tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali-kali jangan sampai kita kemudian mengucapkan dengan ucapan atau melakukan dengan perbuatan yang bisa menghanguskan pahala yang sudah kita tumpuk-tumpuk, yang kita cita-citakan dan kita harap-harapkan untuk kemudian merasakan kebaikannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah merasa dalam jiwa kita sudah memiliki insyaallah pahala dakwah ini, saya akan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari demikian, ternyata dengan perbuatan atau ucapan kita menghanguskan itu semua, sehingga insyaallah mungkin kita nanti kaget, loh mana pahala dakwah yang dahulu saya sumbangkan di dalam dunia ini, di dalam dunia, ternyata tidak mendapatinya. Bisa jadi dengan perbuatan ataupun ucapan yang akan menghanguskan ibadah-ibadah yang dia lakukan tersebut. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di antara amalan ibadah pahala nanti pada hari kiamat ada yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Pahala wa qadimna ila ma'amilu min amalin, Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang dahulu mereka amalkan dari ibadah-ibadah, amalan-amalan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian Allah menjadikan itu seperti debu yang berterbangan, hilang. Dia tidak mendapatkan manfaat sama sekali, disebabkan karena dia melakukan perkara-perkara yang menghanguskan ibadah yang dia amalkan tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi berdakwah amalan bersama-sama. Jangan kemudian kita berikan kepada sebelah pihak, kemudian kita meninggalkan dan tidak mau ikut serta. Nah, semua masing-masing kita, tidak A, tidak B, tidak C, tidak D, semua yang kita mengikuti dakwah ahli sunnati wal jamaah, kita harus sama-sama mengangkat dakwah ini dan membawa ketujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dakwah ini terus berjalan menuju yang diinginkan. Namun apabila beban dakwah yang berat ini kita berikan hanya kepada sebelah pihak yang mereka tidak mampu mengangkat ini, terkecuali harus bersama-sama, maka tidak akan mungkin dakwah itu akan berjalan. Jangankan berjalan, untuk diangkat pun tidak akan mampu. Sehingga mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, istiqomah dan hirs, semangat di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.